kau semakin jauh. Diri bertanya, mungkin tak terlupakan. Senggak pun tiba, serta sinar asmara pun semakin redup. Sinar asmara pun semakin redup. Diri bertanya, masih adakah cinta? Kau kan kembali, waktulah yang kan menjawabnya.